pertemuan kali ini kita melanjutkan kisah yang kedua yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Karena ada empat kisah. Kisah yang pertama tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang dua orang yang memiliki dua kebun. Two men with two garden. Dua orang yang punya dua kebun. Biar Pak Yudi paham kalau bahasa Inggris. Yes, I know. Hayyakumullah. Yang mana kisah yang kedua ini kita bisa dapati pada ayat 32 sampai 44 dalam surat Al-Kahfi. Kita baca. Dan tentunya akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Apa judulnya? Dua orang dengan dua kebunnya. Dua kebunnya. Kebun, Pak. Kebun. Allah menyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 32, "Wadrib lahum mathalan rajulaini li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Coba bisa kalau Al-Qur'an boleh ambil. Yang punya terjemahan Al-Qur'an bisa dibawa ya, biar bisa nyimak. Bincang. Wadrib, Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT, berikanlah kepada mereka, lahum, masalan, sebuah perumpamaan. Rajulaini, dua orang, ja'alna, kami jadikan, li ahadima, salah satu dari keduanya, jannatain, ya, dua buah kebun kurma. Dua buah kebun anggur. Jadi sama-sama punya kebun anggur. Min a'nabin. Wahafafnahuma. Dan kami kelilingi pagernya itu. Binakhlin. Dengan pohon kurma. Tumpang sarinya berarti. Pagernya pakai pohon kurma. Waja'alna bainahuma zar'a, dan kami buatkan ladang di dalamnya. Ada ladangnya pohon. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Kedua kebun itu sama-sama menghasilkan buahnya. Atat ukulaha walan tadlim minhu syai'a, dan tidak mengurangi sedikit pun darinya. Allah tidak pernah mengurangi, maksudnya lancar panennya, lancar. Tidak pernah ada ujian paceklik gagal panen, tidak pernah. Wa fajjarna khilalahuma nahara, karena di tengah-tengah kebunnya alirkan di celah-celah keduanya, di tengah-tengah kebun itu nahara. Apa? Sungai. Irigasinya lancar. Jadi kalau ada kebun kok irigasinya lancar, ya itu tanda subur, tinggal ngasih pupuk saja, enggak usah nyiram. Ya. Wa kana lahu samarun. Dan dia memiliki kekayaan, salah satunya lahu samar. Kekayaan besar. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawirhu. Ini ada yang beriman. Salah satu di antara pemilik itu beriman. Dan salah satu pemiliknya itu kafir. Faqala li sahibihi. Orang yang kafir tadi mengatakan kepada yang muslim. Yang beriman. Wa huwa yuhawirhu. Ketika berdialog dengannya, ana aktsaru minka mala, saya ini lebih banyak hartanya. Wa azzu nafara, dan lebih berpengaruh. Dan pengikutku banyak. Ya, dia followernya banyak. Pendukungnya banyak, bolone akeh. Tapi dia sombong. Sampai sini dulu kita jelaskan penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Sampai mana tadi ucapan ayat berapa tadi berarti? 3-4 ya. Nah, kita sampai sini dulu. Qala ba'dun nas, enggak ada di Al-Qur'an ini. Berkata sebagian manusia, sebagian orang mengatakan, maksudnya ahli tafsir, hadza masalun madrubun wala yalzamu ayyakuna waqian. Sebagian ulama mengatakan ini tidak terjadi kisah ini. Cuma hanya sekedar perumpamaan yang dibuat agar seorang itu berpikir. Ya. Allah banyak perumpamaan, ya. Allah itu kadang memberikan perumpamaan itu dengan sayap nyamuk. Ya. Allah memberikan, Nabi memberikan perumpamaan orang yang berilmu itu seperti orang pintar yang punya mendapat hadiah hidayah itu orang yang seperti tanah yang subur. Dan semisalnya. Para ulama itu dimisalkan dengan bintang-bintang di langit. Nabi itu dipermisalkan seperti bulan di langit. Apakah Nabi bulan? Para ulama bintang? Kan tidak. Seperti itu ya. Wal jumhur, akan tetapi para ulama kebanyakannya, mayoritasnya, annahu amrun qad waqa'a wuqu'uhu wa qawluhu. Ya, waqa'a qad waqa'a. Sudah benar-benar terjadi. Karena di sini Rasulullah mengatakan wadrib, berikanlah perumpamaan. Lahum bagi mereka masalan yakni lil kufar Quraisy fi adami ijtima'ihim bid du'afa wal fuqara. Karena yang didakwah itu orang-orang Quraisy. Rasulullah itu memberikan permisalan bagi orang-orang Quraisy dalam hal ketidakpedulian mereka terhadap orang-orang yang lemah. Wal fuqara, orang yang miskin. Wasiraihim bihim, penghinaan mereka terhadap mereka, terhadap orang-orang muslim yang lemah. Waftikharihim alaihim, dan mereka sombong terhadap orang-orang yang lemah. Jadi Rasulullah SAW memberikan permisalan ini sebagai pelajaran biar mereka berpikir. Kama qala ta'ala wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun kama qaddamnal kalam ala kisatihim. Ya. Kisah Musa alaihissalam. Wal masyhur, yang terkenal, anna hadaini kana rajulaini mustahibaini. Ini adalah dua sahabat. Ya. Mustahibain, seorang dua orang yang berteman. Ayo perhatikan. Jangan ngobrol sendiri. Wa kana ahaduma mu'minan wal akhar kafiran, kata Ibnu Katsir, satu mukmin, satu kafir. Wa yuqalu innahu kana likulli minhuma malun. Masing-masing dari mereka memiliki harta. Wa anfaqal mu'min malahu. Orang yang beriman ini dengan harta, dia itu tidak iman. Sering berinfak. Fi ta'atillah, dalam di jalan ketaatan Allah. Wa ramadatihi, di dalam keridaan Allah. Ibtigha'a wajhi, mengharap wajah Allah. Ini orang beriman. sama-sama kaya, sama-sama punya harta, sama-sama punya kebun bersebelahan. Yang satu gemar berinfak. Ya. Wa amal kafiru fa innahu takhadalahu bisatina basatina wa huma jannatan al-madhkuratan fil ayati ala sifatin wa na'ti al-madhkur. Sedangkan orang kafir yang membuat beberapa kebun untuk dirinya. Kebun yang disebutkan dalam ayat dengan sifat ciri-ciri yang disebutkan. Ya. Fiha a'nabun wa nakhilun. Berarti ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan adalah kebunnya bersebelahan. Satu kemungkinan yang lebih kuat adalah satunya tidak punya kebun. Ya, yang satunya satu orang bersahabat, yang satu kayanya sama, cuma yang satu enggak punya kebun, yang satu punya kebun. Paham ya? A'nabun wa nakhilun. A'nab, kebun anggur. Takhufu tilkal a'nab wa zuru fi dzalikal anhar. Di dalam dua kebun tersebut, tengah-tengahnya ada sungai. Sarihatun hahuna wahuna disaki wat tanazzuh. Sungai-sungai itu mengalir dari sini dan sana untuk pengairan dan untuk bermain-main. Bisa buat renang, buat wisata, buat rekreasi. Wa qad istawa sakat fihi ma asmar, buah-buahnya dalam banyak sekali. Wa tarabat fihi mal anhar, sungai-sungainya mengalir deras di dalamnya. Wa tahajatiz zuru, tanam buahnya menjadi subur. Wa iftakhara malikuhuma ala sahibil mu'min wal fakir. Pemilik kedua kebun itu membanggakan diri kepada sahabat yang mukmin dan miskin. Ya, lalu pemilik kedua kebun tersebut membanggakan diri kepada sahabatnya yang mukmin dan miskin. Ya. Jadi berarti judulnya The Man with the Two Garden, Mbak. Bukan Two Man. Satu orang yang memiliki dua kebun. Tapi punya sahabat. Miskin tapi kaya juga. Miskin tapi kaya. Miskin tapi dia kona'ah sering berinfak. Ya, barakallahu fikum. Miskin tapi kaya. Susah ini. Barakallahu fikum. Kaya hati, Pak. Ya, ya kaya hati. Dia sering berbagi. Ya. Dan orang tersebut mengatakan, qailan lahu ana aktsaru minka malan wa azzuna faro, aku lebih banyak harta darimu dan lebih kuat pengikutnya. Ai au sa'jinanan, lebih luas kebunnya, ya lebih baik darinya, artinya apa gunanya bagimu, ya? Muradu annahu khairun minhu wa ma'nahu madza a'na aghna 'anka infaquka ma kunta tamliku fil wajhi alladhi saraftuhu. Dia mengejek atau merendahkan temannya. Apa maknanya? Apa gunanya bagimu? Ma ma'nahu madza aghna 'anka infaquka? Kamu sering menginfakkan hartamu di jalan yang kamu gunakan, kenapa enggak buat beli macam-macam biar kamu bisa menikmati hidup ini? Tamliku fil wajhi alladhi saraftahu. Coba kalau seandainya kamu harus melakukan seperti yang aku lakukan. Kanal aula bika antaf alaka ma fa'altu litakuna misli, biar kamu itu bisa kaya seperti saya. Hasil pendapatanmu itu malah dibagikan teman-temanmu, dibagikan untuk ibadah. Eh, kapan ngumpulnya kamu? Apa sih? Mau bikin pikir itu. Ini. Tenang. Tenang. Tenang. Iya, apa ini mungkin tanya ralu itu. Nah, ini. Tenang. Enggak paham ya berarti? Paham enggak? Paham. Nah. Faftakhara ala sahibihi, maka ia menggagahkan diri. Fadakhala jannatahu wa huwa zalimun, dia masuk ke dalam kepunya dalam keadaan sudah menghina temannya tadi. Aw wa huwa ala ghairi tariqatin mardiyatin, yaitu dia masuk ke punya sedang ia menganiaya dirinya, yaitu berada di atas jalan yang tidak diridhoi. Sudah kafir, tidak beriman, tidak mau berbagi, suka merendahkan orang. Tapi dia bangga dengan kebunnya dan banyak pengikutnya. Bahkan dia mengatakan, ma'adzunu an tabida hadhi abada. Aku kira kebun ini tidak akan binasa. Saking sombongnya. Kebun ini tidak akan bisa kering. Kebun ini akan awet. Tidak ada yang bisa membinasakan. Pikirannya secara manajemen, airnya lancar, iklimnya bagus, bibitnya bagus, pupuknya tersedia. Dia pikir. Ya. Wadzalika lima ra'a min istima'i ardiha. Ittisa'i ardiha. Kenapa? Karena dia melihat luasnya kebun. Banyaknya buah. Bagus panennya. Walau qad badat kullu wahidan min hadhil asjar. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir Allah, sekalipun setiap pohon ini binasa, pasti tidak mengurangi. Misalnya taruhlah 100 yang mati, itu baru berapa persen, saking banyaknya dan luasnya. Faka'anna ahsana minha, dia memandang kebunnya lebih baik dari yang lainnya. Darratu likasrati miyahia, karena banyak air dan persediaan pohonnya. Kemudian dia berkata dalam ayat yang berikutnya, wala in rutitu ila rabbi. Orang yang mengatakan, wala in rutitu ila rabbi. Kemudian dia berkata, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, maksudnya meninggal. Ay wala in kana thumma akhiratu wa mu'adun fala ajidanna hunaka khairan min hadha. Dia memandang, nanti kalau seandainya gagal panen, saya masih punya kekuatan. Dan saya masih bisa merawatnya lagi. Ya. Dan saya masih bisa menanamnya lebih baik daripada ini. Wis pokoknya uangnya sudah umuk, wis jemawa, sombong. Ya. Ini kata Syekh, kata Imam Ibnu Katsir, wa dzalika li annahu i'tarra bidunyahu wa taqada annallaha lam yu'tihi dzalika fiha illa bi hubbihi lahu. Wahud watihi indahu. Ini orang ini terperdaya, kata Imam Ibnu Katsir, oleh dunia. Seakan-akan dunia itu miliknya dia selama-lamanya. Karena sudah tidak beriman, seperti orang-orang yang ateis, orang-orang yang enggak punya Tuhan. Ya dia cuma hanya sekedar apa? kerja terus enggak pernah sholat, boro-boro sholat, wudhu enggak pernah, Al-Quran enggak pernah, Islam mungkin enggak pernah didengar baginya. Seperti di negara-negara Muslim, seperti kemarin kita kedatangan orang Argentina, dia enggak pernah dengar Islam. Orang-orang pang di sampingnya adalah orang-orang Nasrani semua. Karena dia suka sejarah, dia membaca literasi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tertarik dengan Islam dan masuk Islam. Dengan hidayah, dia suka sejarah. Coba kalau orangnya acuh, yang penting kerja, ya enggak akan dapat hidayah. Di Belanda saya punya teman, ya orang Belanda, bapak ibunya saudara semua ateis semuanya. Ke Indonesia, dapat orang Indonesia, tinggal di Jawa Timur. Namanya Ami Ubaid. Oh, kok Belanda persis, pancung, matanya biru, bulewonya tinggi. Belanda benar. Ya. Jadi, alhamdulillah, kita tinggal di negara yang Islamnya terbesar di dunia. Kita dilahirkan dalam keadaan ibu dan bapak kita Islam. Alhamdulillah Allah karuniakan bapak ibu kita, umi dan abi kita juga mengenal sunnah. Alhamdulillah mereka bersemangat untuk menjadikan kita menjadi anak yang soleh. Kita dipondokkan agar kita menimba ilmu bermanfaat. Semoga nanti kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kama qala Al-As ibn Wa'il fi ma qasallahu min khabarihi wa khabar Khabbab bin Al-Arat. Beliau menukil ucapannya Al-As ibn Wa'il dalam kisah yang Allah ceritakan tentangnya dan tentang Khabbab bin Al-Arat dalam firman-Nya. Fi qali afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala li la atuyanna malan wa walada. Jadi kisah ini ada kaitannya dengan Khabbab bin Al-Arus. Kisahnya seperti ini. Hadis tentang siksaan Khabbab. Khabbab itu seorang orang yang miskin tapi masuk Islam di awal-awal masuk Islam. Mundur. Tak kayak meja tak kon ngadeg ning meja. An Abdullah bin Khabbab an abihi qala syakauna ila Rasulillah. Ya dia itu disiksa. Ya, dijemur, diterik matahari, ditarik di padang pasir, ya, diarak oleh majikannya. Dia mengeluh kepada Rasulullah bahwa mutawassadu burdotan lahu fi dhillin Ka'bah. Dalam keadaan sedang berbental selendang di bawah naungan Ka'bah, kami berkata, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tada'u lana. Wahai Rasulullah, tidaklah engkau memohon pertolongan untuk kami, tidaklah engkau berdoa untuk kami. Karena dia disiksa. Lalu bersabda, ya, qad kana man qablakum yukhadur rajulu fayukhfaru lahu fil ard. Sungguh orang-orang sebelum kalian ada yang ditangkap lalu dibuatkan lubang di tanah dan dimasukkan ke dalamnya. Rasulullah memberikan suruh sabar. Karena belum ada yang bisa membayar dia. Kalau Bilal bin Rabah dibayar sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq dibebaskan. Ini belum ada. Fayaj'alu fiha Summa yu'ta bil minshar. Lalu didatangkan gergaji dan diletakkan di kepalanya dan dibelah jadi dua. Khobab belum digitukan. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Orang yang disiksa tadi sebelum kita, dia tidak sedikit pun gentar dan berpaling dari agamanya. Ini pendem setengah badan, gergaji ditaruh di kepala. Kau mau milih Islam atau kafir? Islam, gerek-gerek, belah jadi dua. Ya sudah, saya kafir. Lepaskan. Pilih mana kamu? Aku tak mau kirung dikubur tenan. Todong pisul. Dretek we. Biar tu ya. Bayangnya sot-sot dua mati. Ya. Rasulullah itu memberikan semangat kepada Khobab. Apapun siksaannya, sabar. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa yumshatu bi imshatil hadid. Ada juga yang disisir gegere, apa namanya? Sini, punggungnya min hadid, dengan sisir besi. Maduna lahmihi wa azmihi. Ya. Hingga menembus daging dan tulangnya. Wa ma yasudduhu dzalika an dini, tidak menjadikan sedikit pun berpaling dari agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Akhirnya Khobab pun tetap sabar dan dia bebas dan membela Islam dan meninggal dalam keadaan Islam radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan dalam lanjutan surat Al-Kahfi. At-tala'a al-ghaiba amittaqada inda rahmani ahda. Wa qala ta'ala ikhbaran 'anil insani idza an'ama Allahu 'alaihi la yaqulanna hadza li. Apakah kata Imam Ibnu Katsir ia mengetahui perkara yang gaib, karena orang tadi sombong ya, pemilik dua kebun tadi sombong, dia seakan-akan tahu yang akan gaib. Dia seakan-akan dia akan sirna, dia akan hancur kebunnya karena saking bagusnya tanahnya, bagusnya pengairannya, bagusnya perawatan dan bibitnya. Dia yakin. Loh, yang sudah dipupuk, diblongsongi, disemprot, ya jambune cek dipangan uler. Nggih, Pak. Nggih, saya nyindir Pak Maturku. Padahal sudah berusaha semaksimal mungkin nggih. Kok ya isih ana uler. Napa meneh mboten diblongsong, Pak? Telas. Ya. Susah bertanam itu susah. Barakallahu fikum. Yang paling gampang tanam rumput, enggak usah di ngapa-ngapain udah tumbul deh. Sampai santri capek pakai mesin rumput kan. Padahal enggak ditanam. Tumbuh sendiri. Subur lagi. Ya kan? Barakallahu fikum. Namanya rumput. Tapi enggak laku. Rumput laku yuk. Ya ada rumput laku. Satu karungnya buat makan kambing kalau mau cari. Yang mana orang tersebut mengatakan an'amallah, yang tatkala dia tatkala diberikan oleh Allah kenikmatan, layakulana hadali, ini adalah hasil dariku, kehebatanku, kepintaran manajemenku, kepintaran otakku. Ini kata orang yang seperti ini khawatir kisahnya akan sama dengan orang yang punya dua kebun tadi. Pasti aku akan berkata ini adalah milikku. Wa wadzalimun li nafsi, orang yang seperti ini mendzalimi dirinya sendiri. Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Karena dia mengatakan aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatun. Dan dia mengatakan dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dia mengira bahwasanya kiamat tidak akan datang, tidak akan bisa meluluhlantakkan kebunku ini. Sombongnya sampai seperti itu. Makanya jangan guyon pakai kalimat kiamat, Pak. Tambal ban buka setiap hari sampai hari kiamat. Nah, ada tak? Jangan terlalu sombong. Umurmu kisah piro? Ada loh tambal ban tulisannya seperti itu. Buka setiap hari 24 jam sampai hari kiamat. Ada Pak Juti? Enten tahu tuh bilang ngeprank mana gitu. Jangan kalau kita guyon jangan pakai agama. Iya, ini kayak perkataan tadi. Ma'adzunnu sa'ata qa'imatan. Saya mengira kiamat tidak akan datang. Wala in rujitu ila rabbi la ajidanna khaira minha munqalaba. Kalau sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali. Dan dia yakin bahwasannya dia akan masuk surga. Seperti siapa tadi? Subuh. Al-Walid ibnul Mughirah. Tatkala. Wabaniina syuhuda. Wamahatulahu tamhida. Sumayat mau'an azid. Tatkala dikasih anak-anak yang bersamanya. Dan diluapangkan hartanya. Dia masih. Apa tadi? Wamahatulahu tamhida. Sumayat mau'an azid. Dan dia masih ingin tambahan akhirat. Kalla. Sekali-kali tidak. Kalau dunia tak kasih. Tapi kalau akhirat. Tidak. Innahu kana li ayatina anita, karena dia dengan ayat-ayat kami menentang. Orang yang menentang Al-Qur'an, tentang Allah, tentang Rasul, mau kasih dunia is the truth. Banyak crazy rich yang tidak Islam. Orang paling kaya sedunia ya dari mereka. Di antaranya orang Jawa, Pak. Mas Elon. Ya. Elon Mas. Terkaya dunia. Ya. Tapi keyakinannya, dia mengaku dirinya adalah alien yang 300 tahun sudah dilahirkan sekarang. Sombong amat. Ada kalau bingung. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah menyatakan tambahan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Falanunabbiyannalladzina kafaru bima amilu walanudziqannahum min adzabin ghalid. Al-Imam Ibnu Katsir menukil surat Maryam ayat 7 yang bunyinya falanunabbiannalladzina kafaru, maka sungguh kami benar-benar akan memberitahukan kepada orang-orang kafir bima amilu, dengan apa yang mereka amalkan, walanudziqannahum min adzabin ghalid, kami benar-benar merasakan kepada akan benar-benar berikan kepada mereka azab yang pedih. Berarti sombong-sombongnya seakan-akan kiamat gak akan terjadi, ya. Bahwasanya orang mati itu reinkarnasi. Ada keyakinan reinkarnasi. Jadi kita orang mati, jasadnya dibakar, hancur jadi debu, karena rohnya itu ditaruh, diinstalkan ke bayi. Jadi kita bisa hidup lagi. Memulai hidup lagi. Jasad yang sudah hancur jadi debu, makanya dibakar buang laut. Biar gak bisa dibangkitkan lagi. Pikiran mereka. Ya. Hayakumullah. Dalam surat Al-Qasas, beliau menukil lagi tentang Qarun. Qarun itu manusia terkaya sedunia zaman itu. Elon Musk lu ngapain apa-apa nih kuncinya Elon Musk itu sakmen ya. Fir'aun lu, gak usah padahal. Qarun kuncinya digotong berapa orang? 70 kuncinya lu itu digotong wong 70. Nah terus gudangnya sak piro? Makanya yang terpendam itu semua hartanya, hartanya Qarun. Makanya harta Qarun. Itu istilah harta Qarun karena Allah menenggelamkan hartanya. Sing nemu duit ning nggon tanah ya harta Qarun. Sopo mesti ning harta Qarun. Qarun. Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas 78, qala innama utitu ala ilmin indi. Sungguh aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qarun sombong. Sekaya-kayanya dia, dia. Ini bukan keutamaan Allah. Ini adalah karena yang ada padaku. Kejeniusan otakku, kehebatan tenagaku di dalam mencari uang. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablih. Tidaklah dia tahu bahwa sungguhnya Allah akan membinasakan umat-umat sebelum dia. Minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Yang lebih banyak hartanya, yang lebih kuat darinya dalam mengumpulkan harta. Wala yus'alu an dunubihim al-mujrimun. Jangan ditanya tentang dosa-dosa mereka. Telah jelas kesalahannya. Allah hancurkan semuanya. Qarun juga Allah hancurkan, tenggelamkan di muka bumi. Faqad qadimna al-kalam ala qissatihi ala athna'i qissati Musa. Kemudian melanjutkan, karena banyak ayat yang dinukil, kita lompati aja. Setelah itu menjelaskan, walamma tarra hadzal jahil bima huwila bihi. Dan ketika orang-orang bodoh ini terperdaya oleh yang diberikan kepada Allah di dunia ini, terperdaya. Jadi dengan kaya dia sombong. Dengan kaya dia lupa daratan. Seakan-akan dunia dia kuasai. Dengan harta dia bisa melakukan apa saja. Ya, tentunya ini sebagaimana ucapan Salamah Ibn Dinar. Kullu nikmatin la tuqarribuka ila Allah fahiya badiyah. Semua kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah hakikatnya adalah musibah. Fajahad al-akhirah, orang tersebut cinta dunia, lupa akhirat. Wadda'annaha in wujidtu layajidanna inda rabbi khairan mimma huwa fih. Dia mengklaim bahwa jika pun ada akhirat, mesti akan mendapatkan di sisi Tuhannya. Dikiranya dengan hartanya banyak, dia dekat sama Tuhan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Allah melanjutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 18. Akafarta billadhi khalaqaka min turab. Apakah kamu dan orang-orang temannya tadi yang diecek, kamu kok suka sedekah, kamu suka infak, hartamu kamu kayak gitu kan, akhirnya enggak ngumpul. Kalau kamu ikut kayak saya, kamu akan kaya. Kamu akan sejahtera hidupmu. Kemudian orang tadi membalas, wa huwa yuhawiruhu, ya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Orang yang beriman tadi menjawab, apakah kamu kafir kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari tanah? Dakwah ini. Summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Kemudian Allah dari tanah itu Nabi Adam, kemudian keturunan-keturunan dari setetes air mani. Ya, min nutfatin summa sawwaka rajula. Kemudian Allah gabungkan menjadi seonggok manusia yang lahir bayi dan besar-besar seperti kita sekarang. Pekan depan insyaallah kisah tentang lanjutannya. Setelah itu kisah Nabi Khidir, ada juga bukan Nabi mengatakan. Kemudian nanti Dzulqurnain ada Ya'juj Ma'juj. Ya. Karena Al-Kahfi sering kita baca setiap Jumat, tapi harus tahu maknanya. Barakallahu fikum. Cukup ya? Cekap semanten, atur kawula. Kau pilihan dan kelihatan, kulau nyon pangapunten. Dua taufik wal hidayah. Subhanakallahumma fihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.